Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Al-Minlar di Sahal bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhullah. Kita sudah menyelesaikan kemarin kesalahan-kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin dalam masalah bacaan, dalam masalah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Sekarang kita masuk bab atau akhtaus safar. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan tentang safar. Jadi kesalahan-kesalahan yang berkaitan tentang safar. Naam. Khani fi dina zani wa azakumullah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan macam-macam safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, safaruhu li hijratih. Yang pertama, safarnya beliau untuk hijrah. Safarnya beliau untuk hijrah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa safaruhu li jihadih. Yang kedua, safarnya beliau untuk jihad. Dan ini yang paling banyak. Safar beliau yang paling banyak. Beliau meninggalkan rumahnya, daerahnya, Madinah, ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk jihad. Sehingga beliau sesuai Al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau menyatakan wau aktsaruha. Dan itulah yang paling banyak safar beliau. Kemudian safar yang ketiga, wa safaruhu lil umrah. Ketiga, safar beliau untuk umrah. Dan yang keempat, wasafaruhu lil hajj. Safar beliau untuk haji. Nah, ini bentuk-bentuk taib safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah beliau juga menyebutkan bahwasanya lil insan sittatu asfar. Manusia itu menjalani 6 perjalanan. Jadi manusia itu menjalani mengalami 6 perjalanan. Yang pertama kata beliau, safaruhu min silalatin ila sulbi. Perjalanan dia dari saripati tanah sampai ke tulang sulbi. Yang pertama. Summa minnu ila rahimi. Safar yang kedua dari tulang sulbi ke rahim. Summa minnu ila dunya. Kemudian safar dari rahim ke dunia. Lahir ke dunia. Summa ilal qabri. Kemudian dari alam dunia dia safar menuju alam kubur, alam barzah. Antara alam dunia dan alam akhirat. Summa ilal mautif. Kemudian safar dia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Summa ila manjilis sawabi awil adab. Kemudian dia safar ke tempat pahala atau ke tempat azab, yakni ke surga atau ke neraka. Itu 6 perjalanan manusia. Dimulai dari saib air mani, sampai dia dilahirkan, sampai dia dikuburkan, sampai dia dikumpulkan di padang mahsyar, sampai nantinya safar terakhirnya, dan itu mentok. Nah, safar yang paling ujung, safar yang terakhir dia, apakah dia min ahli nar, wa'iyadubillah, atau min ahli jannah. Nah, di tempat yang dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab dari amalan-amalan dia yang dia jalankan di dunia ini, atau dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sehingga beliau sebutkan fa idza alimal insanu ma safari dunya fayam bagi ayam dura fil muhimmi wa huwa ma baqiya min asfari. Jika seorang sudah tahu hukum safar di dunia, hendaknya dia melihat yang paling penting. Nah, ya ini sisa dari safarnya. Sekarang ini sudah ada di dunia kita. Sedang menjalani safar di dunia menjelang menuju tempat alam barzah, alam kubur. Safar inilah yang hendaknya kita pikirkan. Apakah kita sudah siap dengan bekal yang kita bawa? Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Nah. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, safar itu sendiri hukum asalnya mubah. Nah, sehingga dilihat dari tujuannya. Sebenarnya tujuan safarnya untuk apa? Kalau dalam rangka menjalankan perkara yang haram, maka dia dihukumi haram. Nah, kalau kemudian dalam rangka untuk perkara-perkara kebaikan, baik, maka dia dihukumi sesuai dengan tujuannya. Jadi hukum asalnya mubah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa fawaid dari safar. Beberapa faedah-faedah dari safar. Dan tanya beliau sebutkan, fafil asfari khamsu fawaid. Di dalam safar itu ada 5 faedah. Yang pertama kata beliau, litafrijil ham. Untuk menghilangkan kesedihan. Seorang sedih. Nah, dia mengadakan perjalanan untuk menghilangkan kesedihannya, untuk menghibur hatinya. Baik, itu salah satunya. Dia ketemu dengan temannya, ketemu dengan saudaranya, sehingga kesedihan yang ada di rumah itu sementara hilang, misalnya terobati dengan dia safar berjumpa dengan teman-temannya. Demikian pula kata beliau, waktu sahabi ma'isah. Safar juga faedahnya untuk mencari penghasilan. Kerja. Safar dalam rangka mencari penghasilan. Wa ilmin. Safar dalam rangka mencari ilmu. Rihlah. Wa adabin, safar dalam rangka juga mencari adab, mempelajari adab. Nah, fanifidina zani wa azakumullah, sebagai yang disebutkan. Nah, mereka-mereka yang hadir di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, nah, separuh lebih itu mempelajari adabnya beliau. Jadi mempelajari adabnya beliau. Baik. Demikian pula wasuhbah, untuk mencari sahabat dalam rangka memperbanyak sahabat, memperbanyak teman. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sehingga safar itu kalau memang tujuannya baik, baik, maka dia sesuai dengan, maka tujuan yang dia capai itu sesuai dengan hukumnya. Nah, kalau dalam rangka kemaksiatan maka hukumnya haram safar dia. Kalau dalam kebaikan, baik, hukumnya baik, boleh. Bahkan ada yang wajib. Nah, dalam rangka haji misalnya, dalam rangka jihad misalnya, baik. Dan ikhwan fil din azani wa azakumullah, mu'allif hafizahullah menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang terkait dengan safar. Beliau menyebutkan ada 7 kesalahan-kesalahan yang biasa dijalankan kaum muslimin. Yang pertama, as-safaru lil kharij lisiyaha. Safar keluar negeri dalam rangka untuk rekreasi, ya, tamasya. Wa ma yushibuhu min tadyi'il wajib, disertai dengan menyia-nyiakan kewajiban dia, terbengkalai kewajiban yang harus dia jalankan, dia tinggalkan dalam rangka rekreasi ke luar negeri. Wa istimalil muharramat, dan juga dia menggunakan perkara-perkara yang haram dalam safarnya. Nah, maka beliau menyebutkan wa hadza minal munkaratil zahirah wal muharramatil wadihah. Ini termasuk kemungkaran yang nyata dan termasuk keharaman yang jelas. Nah, pergi ke luar negeri dalam rangka rekreasi. Dalam rangka rekreasi di tempat orang-orang jahir. Nah, dalam keadaan kata beliau hafizahullah, id as-safaru li biladin yadharu fiha syirku wal fusuku wa istihlalul muharramat la yahillu illa li hajatin wa daruratin. Kata beliau hafizahullah, karena safar bepergian ke negara-negara yang menampakkan kesyirikan di situ. Negara yang kesyirikan tampak bebas. Wal fushu, kemaksiatan-kemaksiatan. Wastihlal muharramat, keharaman yang dianggap halal. Jadi bebas seorang berbuat maksiat di negara-negara kafir. La yahil, itu tidak halal. Kecuali karena kita hajat, ada kebutuhan ke sana. Dan darurat untuk ke sana. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Berapa banyak ajakan-ajakan untuk kita berangkat ke luar negeri, ke negara-negara kafir. Apakah untuk kerja, nah, atau mungkin untuk rekreasi, atau mungkin itu hanya sekedar hadiah dari apa yang kita dapatkan. Nah, dengan hadiah rekreasi ke luar negeri, ke tempat-tempatnya orang-orang kafir, di negara-negara yang ditampakkan kesyirikan dengan nyata, di negara-negara yang kemaksiatan merajalela, di negara yang perkara-perkara yang haram dianggap halal. Nah, ini tidak halal. Tidak boleh safar yang model demikian. Summaliman adharu dinahu hunaka. Kemudian bagi orang-orang yang mampu untuk menampakkan agamanya di sana. Jadi boleh seseorang itu safar ke negeri kafir kalau lil hajat, mungkin dia berobat. Nah, hajat darurat. Di tempatnya tidak ada lagi dokter yang bisa menangani. Dia harus diobati di negaranya orang kafir misalnya, lil darurat, lil hajat. Nah, dalam keadaan dia harus mampu menampakkan agamanya di sana. Di tempatnya orang-orang kafir, negaranya orang kafir, dia harus mampu menampakkan agama dia. Nah, wajahara bil haqqi wa tauhid. Dia harus terang-terangan dalam masalah al-haq dan dalam masalah tauhid. Ini syaratnya luar biasa. Syaratnya sangat susah. bagi orang-orang yang boleh untuk safar ke negeri kafir. Dia harus bisa menampakkan agamanya. Saya itu muslim. Dengan atribut muslim yang dia kenakan. Dia menampakkan al-haq dan menampakkan tauhid. Tidak kemudian bercampur baur dengan mereka. Dan berpakaian ala mereka. Dan hidup ala mereka. Bukan itu. Nah, ini haram. Tinggal hidup bersama, berdampingan dengan orang-orang kafir. Dan gaya hidup kita sama dengan mereka. Tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Maka beliau sebutkan, bolehnya untuk safar ke negeri orang-orang kafir, kalau kita mampu menampakkan al-haq dan menampakkan tauhid. Mampu menampakkan agama kita. Nah. Wa amma safaru ma'al ma'asyiyah. Adapun safar dengan kemaksiatan, watarkil wajibat, dan dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, wa adamil qudrati 'ala dharidin, dan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, fahada lam yakul bihillihi ahadun min ahlil ilmi, kata beliau, tidak ada satupun ulama yang menyatakan halalnya safar ke negeri kafir bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban dia, bagi orang-orang yang tidak bisa menampakkan agama dia di sana. Tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Beliau menutup poin ini, wal balwa ammatun wa najim man sallamahullah. Bala itu sudah menyebar, sudah umum, dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khani fi din azani wa azakumullah. Ajakan-ajakan untuk keluar negeri di tempatnya orang-orang kafir. Iming-iming pekerjaan yang menghasilkan gaji yang luar biasa besarnya. Dia kemudian tidak pikir panjang tentang agamanya. Bagaimana agama dia? Sangat-sangat susah. Nah, di negara-negara kafir syiar Islam tidak boleh dinampakkan. Qanifidina azani wa azakumullah. Sampai ada seseorang yang pernah cerita untuk dia berkorban. Nah, harus di dalam apartemennya, di kamarnya dia menyembelih korbannya. Tidak boleh menampakkan di masyarakat. Dia beribadah. Nah, di tempat orang-orang kafir. Ikhwanifidina azani wa azakumullah. Orang-orang yang tidak mampu menampakkan syiar agamanya. Nah, tidak halal bagi mereka tinggal di sana. Nah, tidak ada kebutuhan apapun. Dia di sana. Apalagi kemudian hanya sekadar rekreasi. Nah, baik, di tempatnya orang-orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, mawadatul kuffar wattasabbu bi af'alihim wa aqwalihim. Mencintai orang-orang kafir. Menyerupai mereka dalam masalah perbuatan dan ucapannya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini sudah sudah tertanam dalam dirinya senang kagum dengan orang-orang kafir. Kagum dengan negara-negara barat. Merendahkan dan menghinakan negaranya sendiri. Padahal negaranya negara muslim, negara Islam. Nah. Qala ta'ala, Allah menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan jumpai suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu bapak-bapak mereka al-ayah. Tidak ada ceritanya orang yang beriman kepada Allah saling cinta, mencintai, kasih, mengasihi dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak ada ceritanya. Nah, keimanannya tidak sempurna. Nah, tatkala mereka-mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang kafir, bukan dilarang bermuamalah dengan mereka. Nah, muamalah muslim dengan non-muslim ini diatur dalam Islam. Bahkan ikhwan fi din azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang kafir yang muahad, yang ada ikatan damai dengan negara muslim, kafir dhimmi, orang-orang yang minta perlindungan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam, barang siapa yang manqatala muahad, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada ikatan damai dengan negara muslim, baik, lam yarah ra'ihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini muamalahnya, ya. Muamalahnya muslim dengan non muslim ada aturannya. Nah, tapi kalau kemudian sampai saling bekerja sama dalam agamanya, saling toleransi, makna toleransi, kita juga sama-sama mendukung acara mereka, mereka juga mendukung acara kita, saling mengucapkan selamat kalau ada hari raya, bukan itu muamalah Islam dengan non muslim. Itu muamalah yang keliru dan salah. Maka disebutkan di sini oleh beliau, famawajatul kafirin tunafil iman. Kecintaan kepada orang-orang kafir itu meniadakan keimanan. Imma kullahu au kamalahu bihasabil hal. Bisa jadi seluruhnya, meniadakan seluruh keimanan, enggak beriman sama sekali. Saking nemennya, bangga dan cintanya kepada orang-orang kafir, sampai menjelek-jelekan kaum muslimin, ya. Hilang sama sekali keimanannya. Au kamalahu, atau kesempurnaannya, enggak sempurna keimanan dia. Nah, bihasabil hal, sesuai dengan keadaannya. Wal wajib, kata beliau, dan yang wajib, antuk tu'alaqatu mawadatihim, untuk diputuskan keterkaitan dengan kecintaan mereka, putus hubungan dengan mereka untuk saling cinta dan mencintai. Itu berdampingan silakan, saling toleransi, lakum dinukum waliyadin. Silakan mengerjakan keyakinan Anda, silakan kami mengerjakan keyakinan kami. Tapi tidak pakai selamat-selamatan tatkala hari raya, tatkala acara keagamaan, tidak pakai kunjung mengunjungi. Kalian mati pun tidak akan kami antarkan, karena sudah beda agama. Jadi ini toleransi yang benar. Ini ikhwan fillah azali wa azakumul haram. Haram hukumnya. Seorang muslim kemudian bertaksiah mengantarkan ke kuburannya. Apalagi kemudian di situ ada upacara keagamaan mereka. Seorang muslim terus serta di dalamnya, haram. Ini toleransi yang keliru. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dan model toleransi yang demikian inilah yang sudah marak untuk dikembangkan. Maka kata beliau, wajib untuk memutuskan seluruh keterkaitan cinta dengan mereka. Jalan-jalan yang mengantarkan kecintaan kepada mereka diputus. Li'anna ada Allahi, karena musuh-musuh Allah. Wa syar'ahu wa dinahu la yuhibbuhum. Karena musuh-musuh Allah dan musuh syariatnya dan musuh agamanya, la yuhibbuhum wa la yawadduhum, man ahabba Allah wa rasulah, tidak akan mencintai mereka, tidak akan mengasihi mereka, orang-orang yang mencintai Allah dan rasulnya. Tidak ada ceritanya orang-orang yang sempurna keimanannya kemudian saling mencintai dengan musuh-musuh Allah dan rasulnya. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Beliau menyebutkan ucapan Al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa ma sana qawlib al-Qayyim. Betapa bagusnya ucapan Al-Qayyim. Atuhibbu ada al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani. Apakah kamu mencintai musuh-musuhnya al-habib? Musuh-musuhnya orang yang kamu cintai. Wa tadda'i hubban lahu. Dalam keadaan kamu mengaku cinta kepada dia. Padahal kamu mencintai musuh-musuh dia. Nah. Madza ka fi imkan, itu tidak mungkin. Kata Al-Qayyim al-Jauziyah, tidak mungkin. Kamu cinta kepada seorang dan kamu cinta juga dengan musuh orang yang kamu cintai, tidak mungkin. Nah, kamu mengaku dengan lisanmu cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kamu juga cinta kepada orang-orang musuh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin. Perlu dipertanyakan. Kecintaan sebenarnya kepada siapa? Nah, cintanya dia lebih berat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya? Atau kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Sehingga kata beliau rahimahullah, madzaka fi imkanin. Tidak mungkin itu. Nah, kalian menyatakan cinta dengan seorang, tapi kalian juga cinta dengan musuhnya. Tidak mungkin. Wa amma tasaddu bi af'alihim wa aqwalihim faqad marra tafsilul kalam fihi. Adapun menyerupai perbuatan-perbuatan mereka dan ucapan-ucapan mereka, ini sudah lewat secara rinci. Nah, pembicaraan sudah kita lewati. Hukum tasabu dengan mereka. Nah, dalam hal pakaian, dalam hal kehidupan, penampilan dan yang lainnya. Wa annahu la yahillu liqaulihi man tasabba biqaumin fawwa minhum. Dan tidak halal dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Rasulullah pernah menyatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Ma'am. Kalau dia cinta dengan orang-orang kafir, baik, maka dia digolongkan dengan mereka. Kalau kita cinta dengan para sahabat, kita digolongkan dengan mereka. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pernah kita sebutkan. Nah, beliau memiliki kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ini yang bahas tentang masalah tasabbuh. Nah, orang-orang yang mencontoh-contoh perbuatan orang-orang kafir, ya, penampilan secara zahir dia ikuti, itu akan mengantarkan kecintaan fil batin. Nah, lambat laun akan mengantarkan kecintaan fil batin. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Pelajaran yang demikian inilah yang harus kita tanamkan semenjak dini kepada anak-anak kita. Miskin. Anak-anaknya kaum muslimin semenjak kecil yang masuk di telinga-telinga mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan, itu orang-orang kafir. Nah, sehingga anak-anak kecil itu yang mereka idolakan adalah orang-orang kafir. Apakah film yang mereka lihat atau juga sepak bola yang mereka lihat, yang mereka banggakan, yang mereka unggulkan, yang mereka idolakan adalah orang-orang kafir. Sehingga mereka, anak-anak kecil itu berupaya untuk menirunya. Dari si penampilannya. Dari si gerak-geriknya. Nah, ini fil zahir. Lambat laun akan menjurus kepada fil batin. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, ditirukan namanya. Kadang orang tuanya saking bangganya dengan seorang kafir. Pemain bola misalnya. Lahir anaknya dinamakan persis dengan namanya. Nah, dengan idolanya. Padahal orang kafir. Padahal ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Para ulama menyebutkan. Nama-nama yang terbaik. Ya. Bisa menggunakan nama-nama para nabi. Bisa menggunakan nama-nama para sahabat. Nama-nama orang saleh. Kenapa? Kalau orang itu namanya sama, cenderung dia senang. Nah, kalau ketemu, oh namanya kok sama, ada hubungan sosial. Nah ini namanya sama dengan namanya orang kafir. Nah, fil bahir dia mencocoki, lama-lama fil batin dia mencocoki wa iyadu billah. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, diputus kecintaan, kekaguman dengan mereka. Kadang-kadang kita itu tidak bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Kita lebih mementingkan nam untuk diri kita pribadi. Anak-anak kita tidak pernah kita belikan buku-buku bacaan tentang para sahabat, kisah perangnya Rasulullah, kepahlawanan para sahabat. Itu senang anak-anak itu, bangga mereka. Nah, lihat cerita-cerita para sahabat, lihat di cerita masalah Khalid bin Walid misalnya, panglima, bangga dia. Apalagi pas nama dia Khalid, sama. Ini namanya persis nama saya ini. Ada kebanggaan. Nah, cinta dia dengan para sahabat, dikenalkan dengan nama sahabat semenjak dini, sirahnya para sahabat semenjak dini, tapi anak-anak kita tidak. Nah, konsumsi harian yang mereka lihat di layar televisi, toko-toko kartun, toko-toko kafir. Nah, itu akhirnya yang mereka banggakan. Kalau kita lihat secara sepintas, kalau anak-anak kecil itu main sama anak-anak, nah, permainan yang mungkin jadi-jadian, ya, pasti, oh saya jadi ini. Yang disebutkan gak ada nama sahabat. Kenapa? Gak kenal. Nah, yang dikenal toko-toko kartun. Kenapa? Kita sebagai orang tua tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Kita gak punya perpustakaan untuk anak-anak kita. Gak punya. Nah, padahal buku-buku ahli sunnah luar biasa banyaknya tentang cerita anak-anak. Kepahlawanan para sahabat. Ya. Perang-perang yang dunia anak itu senang kalau baca. Tidak kita kasih fasilitas anak-anak kita itu. Nah, ikhwan fi din azani wa azab. Padahal untuk nyicil tiap bulan satu itu masya Allah luar biasa. Tapi tidak sama sekali. Nah, konsumsi anak yang diberikan, saya itu konsumsi dari luar. Nah, mungkin kita di rumah kita tidak ada televisi, tidak ada. Nah, anak-anak kita tidak kenal. Terus tetangganya bagaimana? Nah, lihatnya di rumah tetangganya, akhirnya ngerti. Nah, coba cerita. Tapi, yuk nggak di tangganya, sekolahnya campur baur. Nah, dapat cerita, orang tuanya heran, di rumah nggak punya televisi kok ngerti cerita ini ya. Murmur cerita Mahabharata dan semisalnya, dari mana? Dari temannya. Padahal sudah saya nggak tak kasih ini, nggak tak kasih ini, temannya nggak selektif. Nah, kenapa? Nggak ada tunjangan tuh bacaan anak-anak, ya lewat sini nggak ada. Nah, mungkin di antara kita belum pernah membelikan buku-buku cerita untuk anak-anak kita. Nah, mereka itu butuh vitamin. Nah, agar mereka kenal para sahabat. Ya. Sehingga mereka membanggakan, bangga. Oh, ternyata Khalid bin Walid luar biasa. Pahlawan keberaniannya luar biasa. Ada Usama bin Zaid, masya Allah, panglima termuda. Nah, dia mengetahui alur. Nah, kemudian, apa misalnya, penaklukan benteng apa, alurnya kenal, senang dia. Bukan ceritanya orang-orang kafir. Dia baca di majalah dongeng-dongeng, cerita daerah, legenda. Nah, apalagi pas sekolahnya di sekolah umum. Nah, ada pelajaran itu masuk. Nah, bagaimana sejarah kota Banyuwangi, bagaimana kota Pekalongan. Juga cerita grofat yang nempel di sini semenjak kecil. Nah, cerita sahabat nggak tahu. Nah, perang Uhud apa ya perang Uhud ya? Dan dikenalkan. Nah, ini miskin. Ini ikhwan yang dinazani wa azakumullah. Dalam keadaan kadang orang tuanya ya beli majalah, beli buku-buku untuk dia baca, masya Allah. Nah, anaknya nggak diperhatikan. Nah, anaknya nggak ada perhatian. Ini ikhwan yang dinazani wa azakumullah. Itulah kadang yang kita sebutkan kita terlalu egois, nah, untuk diri kita. Ngaji kita, selektif. Pengajian, oh tidak mau, hisbi itu. Alhamdulillah, tidak mau. Nah, anaknya, pokoknya sekolah aja di di sekolah sana enggak penting. Nah, pokoknya saya anaknya enggak mau tahu. Sekolah di tempat yang amburadul, campur baur, gurunya juga enggak jelas, enggak masalah. Yang penting kan saya enggak. Ini ikhwan fillah azri wa azakumullah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga kalian. Nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azri wa azakumullah, kenapa kok anak-anak itu enggak bangga dengan para sahabat? Kan enggak kenal. Enggak kenal mereka dengan para sahabat. Baik. Buku-bukunya Ahlus Sunnah itu banyak. Buku-buku terjemahan yang sudah terjemahkan banyak. Nah, ada singa-singa Sahara, masya Allah. Kita lihat anak-anak senang untuk baca itu. Nah, penaklukan benteng apa? Fisikor. Nah, masya Allah. Nah, enggak dibaca. Nah, mahal, mahal. Nah, alasannya mahal. Tapi untuk keperluan yang lain, saya dia gampang mudah. Untuk anaknya itu tidak perhatikan. Nah, ya wanita jadi wa'azakum. Kenapa enggak ada kesungguhan? Enggak ada kesungguhan. Kadang-kadang saya qaidah yang masih tertanam menancap di hati kita. Oh, kan masih kecil. Nah, nanti kalau sudah gede, kita pondokkan di pondok Ahli Sunnah, Salafi sejati. Nanti. Sekarang kan masih kecil terbalik. Padahal usia emas itu usia itu. Nah, usia anak-anak itu usia emas. Nah, mulai awal didasari dengan pondasi yang kuat, yang kokoh, akidah sahihah. Itulah pendidikan di usia emas. Nah, kaidah kita terbalik ternyata. Yes. Oh, masih anak-anak enggak masalah. Nanti kan sudah gede. Buktinya kan kita. Kita dulu juga kecil gak kenal apa-apa. Sekolah SD, ikhtilat. Tapi kan sudah tua kenal salah. Dalilnya diri sendiri. Gak bisa jadikan dalil. Kita belum mati. Ada yang jamin kita kita sebelum meninggal dan sampai meninggal masih berbagian dengan sana. Sunnah. Gak ada yang jamin. Nah, kita gak bisa jadi contoh untuk kita. Orang-orang yang sudah meninggal itulah contohnya. Nah, kalau kita, cara pandangnya yang kita rubah. Kalau kita ngerti dakwah itu semenjak lulus dari kuliah. Nah, ya, kenal dakwah dan bisa jadi begini. Apalagi kalau kenal dakwah anak kita semenjak kecil. Ya, kan lebih bagus. Cara pandangnya itu dibenarkan. Jangan, oh kita masih semua kenal dakwah aja bisa kok. Nah, itu sudah gampang anak kita itu. Sementara aja, Ustaz. TK, sekolah, campur baur gak masalah. Oh, masih kecil. SD enggak masalah, SMP enggak masalah, nanti nunggu lulus kuliah. Nah, menggampangkan. Nah, kalau kalian yang mengatur hati-hati manusia, boleh ngomong gitu. Nah, hati-hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya planning, ya, punya rencana. Nanti kalau sudah lulus kuliah baru bisa. Nah, ternyata kenyataannya beda. Kadung kerasan. Nah, kadung kerasan sekolah. Nah, budi jajar dengan wati. Nah, kadung kerasan. Dipondokkan yang di tempat yang dipisah. Kok enggak enak sih? Biasanya jajar ini, kok sekarang jajar ini? Nah, sudah kebiasaan. Merubah kebiasaan itu perkara yang sangat susah. Ya. Makanya dibiasakan semenjak dini. Para ulama menyebutkan usia emas itu anak-anak. Usia pendidikan. Ini ikhwan ibadina azani wa'azakumullah. Baik. Maka dibangun. Ya. Dibangun semenjak dini. Baik. Jangan boleh anak-anak kita tersebut dengan orang-orang kafir. Kita kenalkan. Baik. Dengan para sahabat. Sehingga nantinya mereka bangga dengan Islamnya. Nah, generasi kita itu orang-orang yang malu dengan Islamnya. Ya. Menampilkan penampilan Muslim itu malu kita itu. Nah, kadang-kadang pakai pelantun itu berat, susah. Nah, ringan loh ini. Ditimbangnya nggak ada satu kilo, berat. Untuk menampilkan saya Muslim. Nah, pakai pelantun berat. Nah, disai, baik. Kalau di masjid baru dipakai, keluar disai lagi, berat. Nah, berat untuk menampilkan saya Muslim berat. Kalau di jinazah nih wahai, tapi kalau dibiasakan semenjak dini, semenjak kecil, ya. Berpenampilan syar'i, semenjak dini. Anak-anak kecil yang perempuan sudah menggunakan jilbab kecil. Dibiasakan meskipun belum wajib, tapi dibiasakan. Maka mereka tumbuh dengan kebiasaan yang baik. Nah. Tapi kalau mereka tumbuh dengan kebiasaan jelek itu sangat-sangat susah. Ya. Maka disebutkan diantaranya oleh Syaikh Al-Mazrui hamidahullah dalam silsilah wa taujihat fi tarbiyatul aulad, beliau nukilkan di situ merubah kebiasaan itu sangat susah. Nah, kalau sudah terbiasa dengan jelek, untuk merubah yang menjadi baik itu sangat susah. Butuh waktu. Nah, mumpung ya, mumpung anak-anak kita belum tua ya. Baik, apa yang kita mampu jalankan sekarang, jalankan ya. Paling tidak tadi kita yang bisa kasih contoh lah. Nah, sekarang nyicil bikin maktabah, bikin perpustakaan kecil-kecilan segitu misalnya, dibiasakan anak itu baca ya. Anak itu ngelihat orang tuanya kok. Orang tuanya enggak senang moco, ya anaknya enggak senang. Nah, oh enggak hobi orang tuanya. Jadi, sediakan maktabah, buku-buku. Nah, di situ anak-anak bisa baca, Masya Allah, kenal biografi macam-macam. Nah, jika muncul kebanggaan, muncul kecintaan, akhirnya mereka teru ya para sahabat. Nah, oh, para sahabat itu disebutkan pakaiannya enggak musbil, ya. Enggak ada gambar-gambar makhluk bernyawa, kaos-kaosnya, bajunya. Nah, itu yang di, tapi kalau yang dikonsumsi itu melihat film, melihat sinetron, dari mulai potongan rambutnya, nah, sampai model celananya dan macam-macam sudah persis dengan orang kafir. Ya bersopo, pulang, orang kafir. Nah, kenapa? Enggak dikenalkan dengan sahabat. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, sampai disebutkan untuk model potongan rambut itu orang tua yang harus ngatur anak-anak itu. Jangan diberikan kebebasan untuk mereka memilih model rambutnya. Kalau mereka milih sendiri, ya yang dipilih apa yang mereka sering lihat. Ya. Oh, lihat pertandingan sepak bola misalnya. Mas, ini rambutnya ada yang dicat macam-macam. Nah, potongannya bagus mau dia. Itu yang dicontoh, itu yang ditiru. Apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Nah, tapi kalau apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itu perkara-perkara syar'i, insya Allah itu yang mereka ingin tirukan. Nah, sehingga kita berharap dengan sabda Rasulullah SAW, nam al-mar'u ma'amat. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Ini kita upaya untuk membangun kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat. Sehingga nantinya kita berharap mereka-mereka, anak-anak kita dan kita juga bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam.